بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah, saya sudah berhijrah sekitar dari awal bulan Dzulhijjah tahun ini. Alhamdulillah. Apa itu hijrah? Itu dulu. Sepakati dulu definisinya. Hijrah itu bukan masuk organisasi. Hijrah itu bukan masuk kelompok. Hijrah itu bukan mengganti penampilan saja. Hijrah itu yang paling gampang adalah berusaha menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau penampilan berubah jauh dari Allah, antum belum berhijrah. Ingat itu ya, hijrah itu merubah keadaan lebih dekat dengan Allah. Tidak harus pindah tempat. Antum tetangga masjid, tapi enggak pernah ke masjid. Antum berhijrah sekarang ke masjid. Tapi kalau di tempat antum misalnya sulit untuk ibadah, banyak tekanan, antum terancam dan sebagainya, antum cari tempat yang lebih baik untuk ibadah. Itu hijrah. Paham ya? Karena itulah 12 bulan disebut dengan tahun hijrah. Supaya setiap tahunnya kita mendekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Bulan pertama disebut dengan bulan apa? Bukan. Tidak usah mengarang. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, jadi bulan pertama disebut dengan bulan? Hah? Bukan Muharram. Bukan, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan. Sudah, jadi bulan pertama disebut bulan? Bukan, wallahu alam. Bukan. Bulan Al-Muharram. Al, ada Al-nya. Kalau Muharram, segala yang diharamkan. Hukumnya disebut dengan haram. Korupsi itu Muharram. Mabuk itu Muharram. Gosip itu Muharram. Mencuri itu Muharram. Hukumnya haram. Apa itu hukumnya gosip? Haram. Apa hukumnya mencuri? Haram. Apa hukumnya ghibah? Haram. Jika Anda bertekad meninggalkannya, maka waktunya ditambah al di depannya. Jadi al-Muharram. Kalau Anda ingin mulai berhijrah kepada Allah, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Anda tinggalkan yang buruk-buruk, muncul yang baiknya. Jadi rumusnya sederhana, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Keluar dari masjid, Masya Allah, sudah ya. Tinggalkan yang jelek, apa itu? Prasangka buruk pada sendal orang lain. Keinginan buruk untuk mengambil sendal orang lain, itu yang jelek. Tinggalkan, ambil yang baik, pakai sendal sendiri. Ketika tidak ada sendal sendiri, jalan dengan kaki antum. Selesai, jangan ribut. Ikhtiar dulu cari. Kadang-kadang nanti Allah menginginkan. Jadi gini ya, kalau Anda kehilangan sesuatu bukan hilang. Tapi Allah pergantikan kepada tugas Anda itu dengan tugas orang lain. Sudah, selesai. Kan cuma titipan. Jadi mumpung Allah titipi, gunakan pada yang baik-baik. Allah titipkan sendal, pakai pada yang baik-baik. Ajak ke kantor dengan baik, pada yang diperkenankan pakai sendal. Ajak ke musola. Ajak ke masjid, ajak cari nafkah. Sehingga ketika sendal itu sudah enggak ada pada Anda, dia menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah digunakan pada yang baik-baik. Itu rumusnya. Kalau kemudian hilang dari diri Anda, cari dulu. Cari. Kalau tidak ketemu, sudah. Bismillah. Tawakal kepada Allah, cari yang lainnya lagi. Dengan cara yang halal. Maaf teman-teman, kalau ada pencuri mengambil sendal Anda, pencuri itu kan rezekinya yang haram. Sudah. Dia mengambil yang haram. Husnudzon kepada Allah. Mungkin ada sebagian harta Anda yang tidak baik. Sudah diambil. Selesai. Dikeluarkan dari Anda. Selesai Anda, cari yang lain. Sampaikan kepada DKM, saya kehilangan sendal, Pak. Masya Allah. Tiba-tiba dicarikan oleh DKM. Padahal yang hilang sendal jepit, diganti sama, wah, yang lebih bagus lagi misalnya. Alhamdulillah. Atau tertukar. Hilangnya misalnya Neckerman, diganti sendal jepit. Alhamdulillah. Mungkin jepit itu yang bisa mengantarkan antum ke surga. Paham ya? Biasanya kalau orang sudah mulai mendekat kepada Allah, dikasih ujian. Gak pernah ikut taklim, semangat begitu ikut, siapa sih itu, pokoknya ikut aja, begitu ikut pulang sepatu hilang gitu kan, bisa terjadi itu, bisa terjadi ya. Tapi insya Allah kita berjaga bersama-sama dalam kebaikan ya.